hati ini takkan pernah bisa melepaskanmu walau kau sakiti keindahan cinta yang pernah bersemi di hatiku. Terukir selamanya ku harapkan kau sadari betapa berharganya kau bagi diriku. Walau ku sadari kau tak setia lagi kepadaku, namun